gantung da batali nak jale dan urak langkah mencari kasih yang pengganti. Mang menyuruh badu toho duto mato denai indak buto cokawan denai bajalan bapati babim biang tangan. Jangan sampai bamu koduo adiak bakeng denai ko denai pun indak kagilo karano cinto. Gantung dak batali nak jale dan urak langkah mencari kasih yang pengganti. Mangga menyuruh baduto duto mato denai indak buto jokawan denai bajalan bapak cik babim biang tangan.